karena seorang yang mendoakan keluarganya sendiri lebih dikabulkan, barakallahu fikum. Mendoakan untuk istrinya, doakan untuk anak-anaknya, setelah mendoakan untuk dirinya sendiri tentunya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terus mendengar dari telah kita ikuti kajian Islam dan juga tanya jawab bersama beliau, dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad bin Umar Sawit yang telah menyampaikan kajian dan menjawab pertanyaan. Kalau semuanya demikian tadi, apa yang kita dengarkan semoga dapat kita amalkan dengan ikhlas kepada Allah SWT. Al-Qalam, kami untuk diri, dan insya Allah pertanyaan Anda yang belum terjawabkan semoga bisa terjawaban pada kesempatan berikutnya. Dan kami untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah bil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.